Al-Khamsah. Wahia Abuka wa akhuka wa hamuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Adapun al-waw, ya, qaulul mu'allif rahimahullah. Adapun al-waw, maka dia menjadi alamat rafa. Wa ammal wawu fatakunu alamatan li rafa. Adapun al-waw, maka dia menjadi alamat rafa. Pada fi maudhi'aini, pada dua tempat. Fi jam'i al-mudhakkar as-salim, ya, pada jamak mudhakkar salim, wa fi al-asma'i al-khamsah, dan pada al-asma' al-khamsah, al-khamsah, pada al-asma' al-khamsah. Apa itu al-asma' al-khamsah? Yaitu abuka, wa hiya abuka, wa akhuka, wa hamuki, wa fuka wa dhu malin. Ini yang disebut dengan al-asma'u al-khamsah. Abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuki, ya, iparmu, ya. Wa fuka, mulutmu, wa dhu malin, ya. Sahib mal, pemilik harta. Baik. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. Lamma anha al-musannifu al-kalama ala dhammati akhada yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-wawa ala ghairiha. Fadhakara annaha takunu alamatan ala raf'il kalimah fi maudi'ain. Ketika al-musannif, ya, itu Ibnu al-Ajurum, selesai dari pembahasan terhadap dhammah, maka beliau mulai membahas tentang apa saja yang menggantikan dhammah, memulainya dengan al-waw, ya, kemudian beliau memulainya dengan al-waw, ya, sebelum yang lainnya. Fadzakara, beliau menyebutkan bahwasannya al-waw menjadi alamat untuk rafa'nya kalimat pada dua tempat. Ya, yang pertama adalah ahaduhuma jama' al-mudzakkar as-salim. Jama' al-mudzakkar as-salim wa huwa, apa yang dimaksud dengan jama' al-mudzakkar as-salim ini? Kullu isim dalla aksar min isnaini biziya datin fi akhirih salihun litajrid. عن هذه الزيادة الزيادة وأضفي مثله عليه. Ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, yang pengertiannya yang panjang. Ya, karena banyak sekali ada mungkin yang paling banyak variabelnya jamak mudzakkar salim ini dibandingkan isim-isim mu'rab yang lainnya. Ya, setiap isim yang menunjukkan begitu juga nanti al-musanna, hampir sama. Setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua, ya mudzakkar. Isnain menunjukkan dia mudzakkar, ya menunjukkan lebih dari dua. Nah, untuk menunjukkan lebih dari dua itu adalah dengan biziyadatin fi akhirihi, ya dengan tambahan pada akhirnya, ya dengan tambahan pada akhirnya. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah wa atfi mislihi alaihi. Nah, tambahannya itu biziyadatin fi akhirihi salihun atau salihin litajrid an hadhihi ziyadah. Bisa. Dan dia bisa dihilangkan tambahannya tadi, ya, dan mengatafkan yang semisalnya kepadanya. Ya, kalau misalnya, al-muslimuna. Nah, ini sama dengan al-muslim, wal-muslim, wal-muslimu. Ya, al-muslim, wal-muslimu, dan seterusnya. Ya. Jadi tambahan waw dan nun di sini itu ketika dihilangkan bisa digantikan dengan pengatafan yang semisalnya kepada, ya, kepada yang sebelumnya. Al-muslimu, wal-muslimu, wal-muslimu, dan seterusnya. Baik. Kita contoh dalam bentuk i'rab. Ja'a Jaa az-zaiduna. Jaa az-zaiduna. Bagaimana kita mengi'rabnya az-zaidun? Kita apa-apa mulai dari ja'a. Fi'lun madin. Mabni. Alal fatah. La mahalla lahu inal i'rab az-zaiduna fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan Anit dhammah li'annahu jama' al-mudhakkar as-salim. Fa'ilun marfu wa lam tarah fihi al-waw niabatan anid dhammah li'annahu jam'u al-mudhakkar as-salim. Wan nun, ya kita akan bahas wan nun di sini. Wan nun itu nun yang ada setelah waw. Ya, iwabun anit tanwin fi al-isim al-mufrad. Baik. Ja'a az-zaiduna, kita bahas. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Az-zaiduna, az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi, ya, wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah, afwan, al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Alamat rafa'nya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu jama' al-mudhakkar as-salim. Ya. Kenapa kita bahas nunnya di sini? Karena kalau kita kembali kepada, ya, kita harus paham nunnya ini apa. Dan akan mengganggu kalau kita kembalikan misalnya, bukankah i'rab itu adalah pada akhir kalimat? Ya. Bukankah i'rab itu pada akhir kalimat? Keadaan, kita membahas keadaan akhir dari kalimat. Kalau Zaidun, okelah, Zaidun akhirnya adalah dal. Kita membahas akhir dari dal. Bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ja'a Zaidun. Ya. Yang menjadi i'rabnya bukan nunnya. Az-Zaidunya. Bukan, bukan, apa namanya, kenapa na di situ. Bukan Az-Zaidunu misalnya. Kenapa yang menjadi alamat i'rab wawnya berarti? Berarti waw bukan pada akhir kalimat, karena masih ada nun sebelumnya. Maka kita katakan bahwasanya, ya, ini tidak, kita tetap pada keadaan bahwasanya kita membahas akhir kalimat. Karena hakikatnya nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, begitu juga nanti yang ada pada al-musanna, itu adalah iwat, ya, nun yang merupakan iwat pengganti dari tanwin, ya, yang ada pada isim mufrad, ya, yang ada pada isim mufrad. Ya, kalau di isim mufrad Zaidun diakhiri tanwin di situ, ya, maka ketika jadi dijadikan jamak mudzakkar salim, ya, sudah tidak ada tanwinnya, tanwinnya digantikan oleh nun yang ada setelah waw atau ya. Yang ada setelah waw atau ya. Makanya dikatakan, ditambahkan dalam i'rabnya, wanun iwadun anit tanwin filisil mufrad. Baik, kita akan baca kalamnya syarih hafizahullah ta'ala. Qala wa qawluhu nahu ja'a az-zaidun. Baik, qala nahu ja'a az-zaiduna. Wa qawlihi ta'ala farihal mukhallafuna, fariha al mukhallafuna. Qala fa kullun min az-zaiduna wal mukhallafuna, ya, masing-masing dari az-zaiduna wal mukhallafuna jam'u mudzakkarin salimun, ya, jamak mudzakkar salim. Li'annahu isim, ya, kalau kita, kenapa kok dia jamak mudzakkar salim? Ya, kita kembalikan kepada pengertiannya. Dia sesuai pengertian atau tidak? Ya, li'annahu ismun, karena dia adalah isim, dalla ala akthar min isnain, menunjukkan lebih dari dua. Bisa babi ziyadatin fi akhirihi, disebabkan, ya, adanya tambahan pada akhirnya. Disebabkan ada tambahan pada akhirnya. Apa tambahannya tersebut? Tambahannya tersebut adalah ya wahia al-waw wa nun fi hadaini al-misalain. Tambahannya ya adalah al-waw dan nun. Karena asalnya Zaid dan Mukhallaf. Tambah waw dan nun. Jadi az-zaidun dan al-mukhallafun. Ya. Wal ya wa nun ini kalau dalam keadaan marfu. Kalau dalam keadaan dia mansub. Ya. Maka alamat nasab dan alamat jarnya adalah al-ya. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada tempatnya. Al-ya niabatan anil. Anil fathah kalau dia mansub dan alia niyabatin anil kasrah kalau dia majrur. Nahu ra'aitu az-zaidina wa marartu bizaidini bizaidina. Baik. Di sini tercetak atau tertulis ya di kitab-kitabnya karena ini cetakan pertama masih ada beberapa kesalahan kesalahan cetak. Tertulis ra'aitu az-zaidaini. Nah, ra'aitu az-zaidaini musanna. Ya, padahal kita sedang membahas apa? Membahas jamak mudzakkar salim. Maka kita koreksi bukan az-zaidaini wa marartu bi-zaidaini, tapi ra'aitu az-zaidina wa marartu bi-zaidina. Ya. Wa salihun litajrid ay tafriq. Ya, boleh tambahannya ini ditajrid ya dihilangkan kemudian ditafrik dipisah kemudian ditambahkan atofnya. Kita katakan az-zaidun itu sama dengan zaidun wa zaidun wa zaidun mukhallafun al mukhallafuna berarti mukhallafun mukhallafun mukhallafun ya wa salihun li atfi mislihi alaihi dan bisa diatofkan yang semisalnya padanya karena kalau tidak bisa ya diatafkan maka nanti dia bukan diatafkan yang semisalnya dengannya itu tidak bisa tidak dikatakan nanti sebagai jamak mudzakkar salim. Pembahasannya bukan di sini tapi taib fakulun min az-zaiduna masing-masing dari az-zaiduna wal mukhallafuna ya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatin 'ani dhammah li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ya. Wa nun iwadun 'ani tanwin fil ismil mufrad. Nah, disebutkan wa nun iwadun 'ani tanwin fil ismil mufrad. Wa summiya hadha al-jam'u saliman li salamati mufradihi min at-taksir. Dikatakan salim karena selamat dari taksir perubahan. Ya. Jadi kalau jamak salim itu ada dua, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Ya. Jamak itu ada dua, jamak salim dan jamak taksir. Jamak salim ada dua, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Dikatakan salim karena ya intinya isim mufradnya selamat dari at-taksir atau at-taghyir perubahan. Ya. Wallahu taala alam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita dapat satu pembahasan. Yaitu apa? Yaitu salah satu tempat di mana waw menjadi alamat rafa yaitu pada jamak mudzakkar as-salim. Taib naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.